Mitra Bisnis, Bisnis Indonesia menulis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melarang seseorang yang menduduki jabatan sebagai direktur atau komisaris dari suatu perusahaan merangkap menjadi direksi atau komisaris di perusahaan lain dalam waktu bersamaan. KPPU mengklaim hal ini dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagi yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi administratif atau pidana. Saat ini telah tersambung dengan Presidium Dewan Pertimbangan Apkomindo, Hidayat Cokrojoyo. Pak Hidayat, apa komentar Anda? Jadi kan gini, saya hanya melihatnya antara Indonesia dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri, misalkan orang itu boleh menjadi direktur di dua perusahaan, dan di Indonesia tidak boleh, gitu. Maka akibatnya orang Indonesia persaingan bisnisnya akan menjadi lebih buruk. Nah, orang-orang mendingan kalau gitu lebih baik berusaha di luar negeri aja, jangan berusaha di Indonesia kan gitu. Jadi saya melihat bahwa membuat peraturan memang gampang ya, tetapi biasanya si pembuat aturan bukan pemain bisnis itu sendiri. Nah akibatnya dia mungkin seorang birokrat dan tidak pernah melakukan bisnis gitu. Nah sebagai birokrat yang tidak pernah melakukan bisnis, pasti tentu kemudian membuat keputusan-keputusan yang ternyata memperlemah kekuatan perdagangan dan industri di dalam negeri gitu. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah persaingan tidak sehat seperti monopoli misalnya. Saya kira monopoli dan oligopoli kan bisa dijaga dengan hal-hal yang lain. Artinya perpajakannya dinyatakan berjenjang sehingga kalau keuntungannya besar sekali dan sebagainya atau nilai dari omsetnya sudah menjadi besar sekali, itu akan menyebabkan perpajakannya juga menjadi lebih tinggi gitu. Nah sebagai akibat maka orang akan tidak mau melakukan oligopoli gitu. Jadi dengan cara-cara yang lebih baik. Dan kalau misalkan seseorang mempunyai beberapa jabatan direksi, maka pendapatan dia dari semua perusahaan-perusahaan itu akan dijumlahkan. Nah, sebagai akibat dijumlahkan, maka dia punya rentang atau nilai income kan menjadi tinggi. Nah, sedangkan kan kita punya perpajakan kan makin besar pendapatannya, makin tinggi persentasenya. Gitu. Jadi orang juga akan berusaha untuk tidak menjadi direktur di beberapa tempat. Bukan karena dilarang menjadi direktur di beberapa tempat, tetapi karena pendapatannya dia yang besar itu harus membagi lebih banyak kepada pemerintah. Nah kalau dia memang bersedia untuk melakukan hal itu kan tidak apa-apa. Bagaimana kalau yang dikhawatirkan adalah penguasaan satu sektor dari hulu ke hilir? Nah, menguasai hulu dan hilir kan sebenarnya dengan aturan yang tidak boleh menjadi direktur di lebih dari satu perusahaan tetap akan terjadi kalau orang itu ingin berbuat malahan. Jadi dia direkturnya bukan dia, dia juga tidak sebagai komisaris, dia tidak sebagai apa-apa, tetapi semua perusahaan itu dianggap utang kepada dia dan harus membayar bunga yang tinggi misalkan. Kan tetap aja bisa dari ujung sampai ujung punya dia. Demikian Hidayat Cokrojoyo, saya Kiki Wijaya.